برهان وآية. لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا. وقال الإمام سعد رحمه الله orang yang mendustakan Al-Quran, mereka bertanya kepada Rasulnya, berkata, menyampaikan kepada Rasulullah SAW, yang mana Rasulullah SAW diberikan Al-Quran yang terkandung di dalamnya segala bentuk dari burhan penguat. Tentang kerasulannya. Dan minta ayat-ayat kebesaran Allah, padahal Al-Quran termasuk mukjizat. Tetapi tetap saja meminta. Mereka mengatakan, lan nu'mina laka, kami tidak akan beriman kepada kamu wahai Muhammad, hatta tafjara lana minal ardi yanbu'a, sampai engkau bisa membuat untuk kami mata air yang mancar, sungai yang mengalir, atau takuna laka janna min nakhilin wa inab, atau engkau memiliki kebun-kebun yang di situ ada kebun kurma dan kebun anggur. Astaghni anha wa tastaghni biha 'ala al-mashy fi al-aswaq wal-dhahab wal-maji, sehingga enggak perlu lagi jalan ke pasar, pulang pergi ke pasar, karena makanan dan kecukupan sudah ada. Atau yang ketiga, namanya orang yang gak beriman ini terlalu banyak permintaan, padahal memang ujung-ujungnya gak mau beriman. Atau tuskitas sama kamu za'amta alaina kisafa, atau engkau menurunkan azab dari langit untuk kami, ikutan minal azab, kamu bisa mendatangkan azab, setengah dari azab, setengahnya aja. Naam, kalau memang benar datang maka tidak ada yang mampu ya untuk menahan, menanggung siksaan dari Allah waliyadzubillah. Atau ta'tiyabillah wal malaikat qabila, engkau mendatangkan Allah, malaikat seluruhnya datang kepada kami, al-muqabala mu'ayana syaduna laka bimajitabih, mereka mempersaksikan seluruhnya dari apa yang engkau bawa. Ya enggak bisa, karena urusannya adalah urusan beriman. Iman adalah perkara-perkara yang gaib. Alladzina yu'minuna bil ghaib, orang-orang yang beriman adalah mereka orang-orang yang beriman tentang perkara-perkara yang gaib, yang tidak terlihat. Permintaannya banyak. يكون لك بيت من زخرف memiliki rumah istana dari emas yang mewah, yang bagus, yang indah. Ya. Sedangkan rumahnya Rasulullah SAW dari tanah pelepah kurma. Auturqil sama atau engkau mampu naik ke langit. Wamahal, ini semua permintaan-permintaan ini itu, minta ini, minta itu, terus permintaan lagi. Lanu minal raqika hatta tanzila alaina kitaban naqra'uh. Kami pun tidak akan beriman kepada kamu, mau kamu naik ke atas, hatta tanzila alaina kitaban naqra'uh. Sampai datang kepada kami, turun kepada kami kitab yang kami baca. Walamma kanat hadhi ta'annutat ta'jizat, maka tatkala perkaranya ini adalah perkara yang memberatkan, yang enggak mungkin. Wa kalam aswah an-nas wa dhalamhum, ini keluar dari orang-orang yang bodoh. Ya bodohlah. Wa'adlamuhum, dan orang-orang yang zalim di antara mereka yang paling zalim. Al-mutadhamminah, yang intinya enggak mau beriman, tetapi inti dari mereka hanya menolak al-haq. Bukan mau beriman, bukan. Sehingga enggak usah heran orang-orang seperti itu, jangan heran. Banyak permintaan, banyak ini, banyak itu. Kalam aswah, aswah nas, ucapan ini adalah ucapan yang paling bodoh dari manusia dan yang paling zalim, yang intinya mereka hanya menolak al-haq, gak punya adab terhadap Allah dan Rasulnya. Yang mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan Al-Qur'an pada rasulnya, juga tidak mau beradab. Amara Allah ayna zihau wa qala qul subhana rabbi, maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada nabinya untuk bertasbih kepada Allah. Katakanlah wahai Muhammad, subhana rabbi, maha suci Rabbku, amma taqulun, dari apa yang engkau ucapkan, aluan kabira, maha suci Allah setinggi-tingginya, wa subhanahu an takun ahkam wa ayatu tabi'a lihwa'im al-fasidah, maha suci Allah subhanahu wa ta'ala, dari ahkam dan ayatnya yang mengikuti hawa nafsu mereka. Terlalu banyak permintaan, minta ini, minta itu, minta ini, minta itu. Padahal ujung-ujungnya memang gak mau beriman, menolak al-haq, waraihul dalah, pemikiran yang sesat, yang menyesatkan. Hal kunta illa bashar rasula, hal kuntu illa bashar rasula, aku ini, kata Nabi Muhammad SAW, selamanya manusia biasa, manusia sebagaimana manusia yang lain, tetapi rasul sebagai utusan Allah. Laisa biyadayya syai'un minal amr, aku tidak memiliki apa-apa dalam perkara-perkara ini, urusan Allah. Mendatangkan ini, itu, semua di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun Nabi Muhammad SAW adalah manusia, Rasulullah, utusan Allah. risalah nubuah, apa yang Allah perintahkan kepada nabinya. Selebihnya daripada itu maka tidak bisa. Itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, tujuan mereka, permintaan-permintaan yang macam-macam ini, mereka hanya mempunyai niatan raddul haq, menolak al-haq, menolak kebenaran. Waliyadzubillah. Wala hawla wala quwata illa billah. Fadlu barakallahu.